anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bunda dalam program cerita ekspresi dan imajinasi anak. Kali ini, Bunda akan bercerita tentang hujan. Ayo anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah kehujanan? Apa saja yang harus kalian lakukan ketika hujan? Nah, sekarang kalian dengarkan cerita yang berjudul Ketika Hujan Tiba. Kalian pun dapat menirukan dan membayangkan ekspresi dan gerakan tokoh-tokoh dalam ceritanya. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Pada hari libur, Lani diajak ayah berkunjung ke rumah paman. Ayah mengajak Lani naik delman, agar Lani yang biasa hidup di kota dapat menikmati perjalanan ke rumah paman di desa. Lani duduk di samping Pak Kusir, sedangkan ayah duduk di belakang Pak Kusir. Ayah, asik ya naik delman ya! Kata Lani. Iya, tetap pegangan yang kuat ya. Jawab ayah. Sepanjang perjalanan, Lani senang melihat indahnya pemandangan. Lani sangat senang dalam perjalanan, karena di sepanjang jalan terdapat banyak pohon-pohon rindang. Wah, di depan sana mendung gelap sekali, kata ayah. Dan benar saja, jalan di depan sana mulai memutih pertanda hujan sudah turun. Kita berhenti di sini ya Pak, kata Pak Kusir. Saya akan siapkan penutup hujan. Hujan di depan sana sudah hampir sampai ke sini. Pak Kusir menurunkan plastik penutup sisi kanan dan kiri delman. Mari kita lanjutkan perjalanan Pak, kata Pak Kusir. Iya Pak, jawab ayah. Lani baru pertama kali naik delman dalam keadaan hujan. Ayah meminta Lani untuk jangan lupa berdoa agar mereka semua selamat sampai di tujuan. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan dalam keadaan hujan. Tiba-tiba angin semakin kencang dan petir menggelegar. Ayah, Lani takut, kata Lani kepada ayah. Jangan takut, Lani. Kesini, ke tengah dekat ayah. Ayah akan memegangmu erat, jawab ayah. Hujan semakin deras, disertai angin yang bertiup sangat kencang. Pohon-pohon di pinggir jalan nampak meliuk-liuk tertiup angin. Lani yang mendengar suara itu, tangannya semakin erat berpegangan pada ayah. Ia tak melihat suasana jalan karena berlindung di pelukan ayah. Tiba-tiba Pak Kusir menghentikan delmannya. Pak, jalanan tertutup oleh air hujan yang sangat deras. Sebaiknya kita berhenti saja, menunggu sampai hujan reda, kata Pak Kusir. Betul Pak, kita berteduh di sini saja, jawab ayah. Ayah, kenapa kita berhenti? Lani, kalau hujan deras disertai angin seperti ini, sebaiknya kita berhenti dan mencari tempat berteduh. Selain tidak nyaman berkendara karena jalan tidak terlihat, juga sangat rawan terjadi kecelakaan, jawab ayah. Angin bertiup sangat kencang ketika ayah dan Lani berlari ke tempat berteduh. Dan tiba-tiba topi Lani tertiup angin kemudian jatuh dalam genangan air. Aduh, topiku jatuh! Ayah, itu topiku jatuh! Lani berlari mengambil topinya. Awas Lani, hati-hati, awas, teriak ayah. Ketika badan Lani sedang menggumpal, terdengar suara dahan pohon yang patah. Lani, cepat kemari Lani, cepat, panggil ayah. Lani berlari secepatnya, dan tepat ketika Lani sedang berlari, pohon di belakangnya tumbang. Saat itu juga Lani jatuh terpeleset dan hampir tertimpa batang pohon itu. Ayah! Ayah! Setengah berlari, ayah menghampiri Lani yang terjatuh. Kamu tidak apa-apa kan, Lani? Tanya ayah sambil membopong Lani. Tidak apa-apa, ayah. Tapi celanaku dan topiku kotor. Tidak apa-apa. Nanti kalau sudah sampai di tempat paman, bisa kita bersihkan ya. Bersyukur kamu tidak tertimpa pohon itu. Kata ayah menenangkan. Pohon yang hampir menimpa Lani tadi ternyata roboh melintang di jalan dan membuat jalanan macet. Tak berapa lama, datang sebuah mobil pemadam kebakaran yang kemudian memindahkan pohon tumbang itu. Hujan sudah reda dan jalannya sudah bisa dilewati. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ajak Pak Kusir. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Ayah, masih jauh ya rumah paman. Oh, sebentar lagi. Setelah melewati persawahan di depan, kita akan sampai. Lihat, lihat Lani, itu, kata ayah sambil menunjuk ke langit. Lani menoleh. Wah, itu pelangi ayah, indah sekali. Wajah Lani sangat gembira. Sebentar kemudian mereka sampai di rumah paman. Lani bahagia menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami di perjalanan. Sambil minum teh bersama. Demikian tadi cerita dari Bunda. Berhati-hatilah ketika hujan. Berlindunglah di tempat yang aman. Jika sedang dalam perjalanan, jangan lupa kenakan pelindung hujanmu ya. Nah anak-anak, cerita ekspresi dan imajinasi anak ini diproduksi oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sampai jumpa.